kembali lagi di Bagi-Bagi Pastel. Kita lihat ya pro kontra komentar netizen, ya kan? Kita lihat di sini. Nane. Nah, ini ada Henonom. Kok gua enggak suka ya kalau mang niatnya tausia kayak enggak kayak gitu juga deh. Niatmu solawatan kenapa pada seksi semua? Kalau emang ustadznya ada niat, kenapa enggak sekalian itu orang dibilangin bajunya kurang biar di bagian baju kurung biar ketutup auratnya. Oke, ada melantunkan lagi? Kalimat-kalimat suci tidak di tempat seperti itu bercampur dengan bau alkohol, dengan aurat-aurat yang terbuka sangat tidak pantas, ada tempatnya sendiri. Terus solawatannya bajunya buka-bukaan, siapa yang dakwa itu? Nih Gus Miftah tuh. Nih, gua yakin. Oke, gua yakin yakin-yakinnya tujuan dan maksud Pak Ustadz ini pasti baik. Cuma untuk memberikan tausiah di tempat sangat tidak tepat karena setiap orang yang masuk ke tempat ini pasti dengan tujuan mencari hiburan, bukan pengen dengerin tausiah. Dan belum tentu semua orang di tempat ini beragama Islam. Alangkah lebih baiknya kalau Pak Ustadz memberikan tausiah ke para pejabat agar mereka lekas tobat tidak mencuri uang rakyat. Nah, benar juga itu. Ya. Tapi pengunjung klub itu santai-santai aja, nyaman-nyaman aja ketika dikasih tausiah. Gimana Pak Ustadz? Ini bilang nih, katanya di dalam ada sebagian sedikit pengunjung. Katanya aurat, bau alkohol. Nah, itu gimana tuh? Ya, kalau kemudian mengatakan begini, apakah itu tidak memalukan ya ngaji itu? Saya bisa mengatakan, lebih memalukan mana ketika melihat kenyataan seperti itu, kita tidak memberikan solusi. Maka saya jemput bola ke mereka. Toh mereka nyaman menerima kita, kecuali mereka menolak. Dan bisa tanya ke owner kita ini, begitu kita solawat, kita berdoa, mereka nangis loh. Prinsipnya begini, minimal ketika pengajian itu berlangsung, maksiat berhenti. Minimal saat itu. Gak mungkin ketika saya ngaji mereka minum. Jadi tempat itu tempat maksiat? Walaupun tempat maksiat. Nah ini Bapak Eko gimana nih? Bapak kok tempat maksiat dibuka Pak? Saya luruskan. Saya mau meluruskan lagi. Iya. Pada saat Gus Miftah ada di Bali. Pada waktu itu kita setiap tahun ada acara syukuran. Dan yang ada di tempat itu pada waktu itu adalah semua karyawan-karyawati. Siap membuat acara dari karyawan untuk karyawan. Jadi mungkin tapi ada itu memang pada nangis habis itu. Pada nangis. Saksinya beliau. Saksinya beliau nangis. Yang ngomong ke saya malah. Okay. Dan di tempat kami bukan hanya Gus Miftah aja yang memimpin acara rohani karyawan, tapi ada Pendeta Nemo Bahari juga. Oh, ada juga. Ada. Nah, khusus sekarang ada buktinya enggak ada yang tobat itu? Buktinya ada gak yang tobat setelah itu? Coba kita baca DM-nya anak-anak ini. Coba Mas baca nih. Terima kasih Gus. Saya salah satu yang dulu sering dengar ceramah Gus Miftah di Klub Malam. Alhamdulillah doa dan kemauan membawa untuk kembali ke ridho Allah. Sukses selalu ya Gus. Dari Ika Septi ya. Nah, oke. Okay. Ini foto-fotonya seperti teman-teman yang seperti ini. Oh ini juga ada ini ya. Bisa rekam di lokalisasi. Orang-orang yang bertato di lokalisasi dan juga mereka walaupun bertato dengar ceramah ya. Iya. Ya. Oke. Okay. Ya, okay. Ya terlepas dari pro kontra ini yang pasti tujuannya baik ya. Tujuannya baik dan insya Allah hasilnya pun bakal akan baik. Oke, terima kasih Pak Eko, terima kasih Gus. Billy tadi lo ngapain ngasih duit ke mbak-mbak tadi, ngapain tuh? Buat diurusere. Lo serius lo tadi buat urusere lo kasih duit? Biarin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Bagi-Bagi Pasti Happy. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.